Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan lanjutan dari biografi Al-Imam Ahmad rahimahullah yang sudah kita sampaikan dari hari Sabtu, Ahad, dan ini pertemuan yang ketiga. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan tamatkan. Terakhir yang kita sampaikan yaitu tentang keilmuan dan amalan sekaligus akhlak beliau. Berikutnya salah satu sisi dari Al-Imam Ahmad yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang tawadhu' beliau. Wa amma tawadhu'uhu, adapun tawadhu' beliau, berkata Abul Husain Ibnul Munada, qala sami'tu jaddi yaqul, berkata kakekku, kana Ahmad min ahabbin nasi wa akramihim nafsan wa ahsinihim ishratan wa adaban kathirul itraq mu'ridan anil qabihi wal lagwi. Al-Imam Ahmad adalah sosok yang sangat dicintai oleh orang-orang dan memiliki kedudukan yang sangat mulia, dan termasuk di antara orang yang sangat bagus pergaulannya dan adabnya. Beliau suka senyum, suka tersenyum, menjauhi perkataan-perkataan yang jelek sekaligus perbuatan-perbuatan yang tercela. La yusma'u minhu illal mudzakaratu bil hadits. Dalam majelis-majelis beliau tidak akan didengar darinya melainkan hanya mudzakarah, murojaah hadis, majelis hadis, zikrul hadis, wa dzikru sholihin wa zuhad, dan penyebutan tentang orang-orang soleh dan ahli zuhud. Barakallahu fikum. Ini kebiasaan majelis beliau, selalu enggak lepas dari hadis dan tidak lepas menyebut-nyebut tentang orang-orang soleh dan orang-orang zuhud. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita sedang menyebut-nyebut tentang orang-orang soleh, orang-orang yang zuhud. Fi waqarin wa sukunin wa lafdin hasanin. Dan semua itu terjadi dengan penuh wibawa, ketenangan, dan lafaz yang baik. Nah, jadi Al-Imam Ahmad terkenal dengan sosok yang barakallahu fikum komunikasinya itu bagus, retorikanya itu bagus, dan diterima oleh sahabat-sahabatnya, sehingga beliau itu sangat disayangi dan sangat disenangi. Wa idza laqiyahu insanun bashsha bihi wa aqbala alaihi. Kalau seandainya dia berjumpa dengan seseorang, beliau akan menampakkan wajah yang berseri dan menyambut orang tersebut. Wa kana yatawadhu lisyuyukh tawadhu'an syadidan. Wa kanu yukrimunahu wa yu'adzimunahu. Dan beliau ini memiliki sikap tawadhu', rendah hati, tidak sombong terhadap para guru-guru beliau. Bahkan beliau betul-betul merendah di hadapan guru-guru beliau, tidak menyombongkan diri. Sehingga oleh karena itu para guru-guru beliau pun memuliakan beliau dan mencintai beliau. Berkata Abu Bakar Al-Marwazi, "Kana Abu Abdullah la yajhal wa in juhila alaihi ihtamala wa haluma." Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad, tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan jahil. Nah, tidak suka menzalimi, menyakiti orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kalaupun seandainya beliau dizalimi dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, maka beliau bersabar dan memilih untuk bersikap tenang dan lemah lembut. Wa yaqul, dan beliau sering mengatakan, yakfillah, cukup Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencukupinya. Walam yakun bil hukut walal ajul, beliau ini bukanlah seorang yang pendendam. Nah, pendendam dan juga tidak memiliki sikap tergesa-gesa. Sikap yang sangat baik. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, bahwasanya sikap al-hilm, naam, apabila ada pada diri seseorang, naam, maka akan zanah, akan menghiasi orang tersebut. Wa in nuzi'a min syai'in illa syana, wa manuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah sikap al-hilm ini diambil dari seseorang, naam, maka dia akan memperburuknya, memperburuk orang tersebut. Al-hilm ini adalah sikap tenang dan sabar. Tenang dan sabar dan tidak tergesa-gesa. Naam. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji salah seorang sahabat yang memiliki sikap ini. Al-hilm wal anah. Sikap tenang, lemah lembut, penuh dengan kesabaran. Nah, sikap ini dimiliki oleh beliau. Walaqad waqa'a baina ammihi wa jiranihi munaza'ah fa kanu yaji'una ila Abi Abdillah. Telah terjadi perseteruan antara paman beliau dengan tetangga-tetangganya. Terjadi perseteruan antara paman beliau dengan tetangga-tetangganya. Nah, walaupun orang tahu, lawan dari paman beliau ini tahu ini adalah paman dari Al-Imam Ahmad, tetap mereka mendatangi Al-Imam Ahmad meminta solusi dan dijadikan sebagai penengah. Nah, fakanu yaji'una ila Abdillah. Mereka datang mendatangi Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal sebagai penengah. Dan mereka pun mendapati pada diri Al-Imam Ahmad, fala yadhhar lahum mailuhu ma'a ammihi wala yaghdab li ammihi. Tidak tampak sedikit pun kecondongan beliau terhadap pamannya, dan tidak ada sedikit pun ketersinggungan, naam, atau sikap marah karena memusuhi pamannya. Lah, beliau menyelesaikan itu semua dengan keadilan. Wa yatalaqahum bima ya'rifuna minal karamah. Dan mereka, dan beliau pun Al-Imam Ahmad menghadapi mereka dengan sikap yang mulia. Wa kana katsiru tawadhu' wa yuhibbul fuqara. Beliau ini sangat bertawadhu', rendah hati dan mencintai orang-orang fakir. Lam aral faqira fi majlisihi a'azza minhu fi majlisihi. lam aral fakir fi majlisin a'azza minhu fi majlisihi. Saya tidak pernah melihat seorang fakir dalam sebuah majlis yang lebih mulia naam daripada majlisnya al-imam Ahmad rahimahullah. Naam. Betul-betul orang fakir itu dimuliakan di majlis al-imam Ahmad. Ma'ilan ilaihi muksiran an ahli dunya. Condong terhadap mereka, dan al-imam Ahmad memiliki sikap barakallahu fikum menjaga jarak terhadap orang-orang yang mendapatkan kelebihan dalam perkara dunia. Nah, justru beliau tidak mau terlalu dekat terhadap para agniyak, para saudagar-saudagar. Nah, ta'luhu as-sakinah wal waqar. Idza jalasa fi majlisihi ba'dal 'ashr lil futya la yatakallam hatta yus'al. Apabila beliau duduk di majlisnya setelah salat asar untuk fatwa, beliau tidak akan berbicara sampai beliau ditanya. Wa idza kharaja ila masjidihi lam yatasaddar yaq'ad haitsu intaha bihil majlis. Dan apabila beliau keluar menuju masjid, beliau juga tidak menampakkan diri, maksudnya tidak barakallahu fikum menempatkan diri atau memposisikan diri sebagai seorang yang terkemuka, sebagai seorang yang sebagai pemimpin lah. Nah, beliau akan duduk di mana tempat yang kosong. Nah, padahal beliau seorang imam panutan. Beliau akan duduk di mana tempat yang kosong. Barakallahu fikum. Dan beliau tidak pernah menetapkan satu tempat tertentu di masjid beliau bahwasanya ini adalah tempat beliau khusus. Nah, ini sikap tawadhu beliau. Nah, di samping sikap beliau yang tawadhu terhadap kaum muslimin, terhadap para fuqara, na'am barakallahu fikum, beliau memiliki sikap ketegasan yang sangat luar biasa, terkhusus terhadap orang-orang yang menyelisih syariat, apalagi terhadap seorang ahlul bidah. Nah, terhadap diri beliau yang dizalimi, beliau tidak marah. Nah, dan bahkan beliau lebih mengedepankan sikap al-afu, sifat memaaf dan berlapang dada. Nah, akan tetapi apabila itu terkait dengan syariat, yaghdhabu lillah wa la yaghdhab li nafsih. Beliau itu marah karena Allah, akan tetapi beliau tidak marah karena diri beliau. Naam. Fa idza kana fi amrin min ad-din ishtadda lahu ghadabuhu hatta ka'annahu laysa huwa. Dan apabila dalam perkara agama, agama dicela, agama barakallahu fikum ditentang, akan beliau akan sangat marah, seolah-olah orang akan melihat ini bukan al-Imam Ahmad. Naam. Lain. Tidak seperti biasanya beliau marah dan geram luar biasa. Seolah-olah ini bukan al-Imam Ahmad. La ta'khudhuhu fillahi lauma talaim. Naam, dan beliau pun barakallahu fikum tidak merasa minder dan tidak merasa barakallahu fikum minder dan lemah terkait apabila hal itu di jalan Allah dari gangguan orang-orang yang mengganggu beliau atau celaan dari orang-orang yang mencela beliau. Nah, beliau tidak akan mundur. Akan tetap kokoh berada di atas al-haq yang beliau yakini. Nah, wa kana husnal jiwar. Wa kana hasanal jiwar. Beliau ini memiliki sifat sangat baik terhadap tetangganya. Nah, ini sifat yang perlu dan wajib untuk dimiliki oleh setiap muslim. Nabi pernah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la yu'minu jaruhu bawa'iq, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman seseorang yang mana tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan dia. Nah, tetangganya ini selalu merasa terganggu oleh dirinya. Nabi mengatakan tentang orang ini, la yu'min, tidak beriman sampai 3 kali. Yu'dha fayasbir. Dan apabila beliau diganggu, beliau bersabar. Gangguan dari tetangga, beliau hadapi dengan kesabaran. Wa yahtamilul adza minal jar. Beliau bersikap sabar dan menahan terhadap gangguan yang beliau terima dari tetangga. Ini akhlak dari Al-Imam Ahmad. Naam, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ilmun wa amalun wa tawadu'un wa sabrun wa ihtimal. Ilmu, beramal, tawadu', sabar, menghadapi dengan ketabahan. Wajadirun biman tarabba 'alal kitabi was sunnah wa tatalammadza 'alal ulama' al-'amilin wa khalat as-salihin an yakuna kadzalik. Dan sangat pantas hal ini terjadi bagi orang yang terdidik di bawah Alkitab dan Sunnah dan belajar di hadapan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa khalatas salihin an yakuna kadzalik. Dan bergaul dengan orang-orang soleh, maka diharapkan dia bisa sampai pada sikap-sikap yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Nah, pantas orang yang belajar dari sumbernya yang murni Alkitab dan Sunnah, belajar naam di bawah bimbingan para ulama yang mengamalkan ilmunya, di samping itu juga dia selalu bergaul dengan orang-orang saleh, maka pantas bagi dia untuk memiliki sifat-sifat yang mulia tadi. Bikhilaf man yatarabba ala nadhariyatil falasifah wa afkaril gharab fa innahu yata'atharu biha wa yatakhallaqu biha. Berbeda dengan orang yang terdidik di bawah aturan-aturan atau kurikulum-kurikulum falasifah dan pemikiran-pemikiran barat, maka dia akan terpengaruh dengannya dan dia akan berakhlak dengan akhlak yang darinya dia belajar. Fayajibu 'alal muslimin an yuwajjihu auladahum ilal kitabi wa sunnah wa akhlafis wa akhlaqis salafis salih liyatarabbau tarbiyata as-sahihah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengarahkan putra-putra mereka kepada Alkitab dan Sunnah dan akhlak-akhlak dari salafus salih, agar mereka terbimbing dan terdidik di bawah bimbingan kurikulum yang benar. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang Al-Imam Ahmad pada sikap tawaduk beliau. Berikutnya adalah mihnatuhu wa salabatuhu fil haq. Ujian. Naam, yang beliau hadapi dan kekokohan beliau di dalam berpegang di atas al-haq. Naam. Siapapun yang pernah mendengar dan membaca biografi beliau tentang Al-Imam Ahmad, maka dia akan tahu betapa mulia dan sabarnya Al-Imam Ahmad di dalam menghadapi ujian tersebut. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Imam Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menulis di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah pembahasan khusus tentang mihnah, ujian yang diterima oleh Al-Imam Ahmad terkait dengan fitnah khalqul Quran, fitnah orang-orang falasifah dan aqlaniyah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. 6. Sampai beberapa lembar, sangat panjang pembahasannya. Beliau menyebutkan bab dzikru ma jaa fi mihnati Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Fi ayyamil ma'mun tsummal mu'tasim tsummal wasik bisababil Qur'anil 'azhim. Bab penyebutan tentang mihnah ujian yang diterima oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal pada hari-hari pemerintahan Al-Ma'mun tsummal Mu'tasim. Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim ini adalah putranya Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun Ar-Rasyid memiliki 3 putra yang 3-3-nya menjadi khalifah setelah beliau. Yang pertama adalah Muhammad Al-Amin. Tidak lama masa pemerintahannya sampai digulingkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah yang digelari Al-Ma'mun. Kemudian setelah Al-Ma'mun meninggal digantikan dengan Al-Mu'tasim. Pada masa inilah Al-Ma'mun, kemudian setelah Al-Ma'mun meninggal digantikan oleh Al-Mu'tasim. Dan digantikan dengan, kemudian Al-Mu'tasim digantikan oleh putranya sendiri yang bernama Al-Wasik. Nah, 3 penguasa. Pada zaman 3-3-nya lah Al-Imam Ahmad mendapatkan ujian yang sangat berat terkait fitnah khalqul Quran. Wa ma asabahu min al-habsit tawil wa ad-darbis syadid wa tahdid bil qatl bi su'il adab wa alimil iqab wa qillati mubalatihi bima kana minhum min dzalika ilaihi wa sabrihi alaihi wa tamassukihi bima kana alaihi min ad-dinil qawin was-siratil mustaqim. Apa yang beliau terima dari kurungan di penjara dalam waktu yang lama, dipukul dengan pukulan yang keras, dicambuk, ancaman, diintimidasi, diancam dengan pembunuhan atau siksaan yang berat, dan semua itu beliau hadapi barakallahu fikum, yakni beliau tidak peduli dengan itu semua. Dan beliau hadapi dengan kesabaran. Dan beliau tetap berpegang dengan agama yang lurus. Wa kana Ahmad aliman bima warada bimithli halihi minal ayatil matluha wal akhbar al ma'dzura. Dan Al-Imam Ahmad itu sangat paham dan sangat mengerti dari riwayat-riwayat yang beliau ketahui dari ayat Al-Quran dan berita-berita yang diriwayatkan tentang orang-orang yang mendapatkan ujian seperti yang menimpa Al-Imam Ahmad. Paham betul beliau. Naam, sikap yang benar. Kemudian barakallahu fikum, kesudahan yang sangat indah yang diterima oleh orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Permasalahannya sekarang Al-Imam Ahmad dipaksa, bahkan diancam, dipukul dengan pukulan yang sangat keras sampai beliau pingsan. Akan tetapi beliau tetap untuk mengucapkan al-haq. Kalau seandainya beliau bertakwil dengan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman sebagaimana yang terjadi kepada salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, terpaksa mengucapkan kalimat kufur karena beliau dipaksa dan disiksa dengan siksaan yang berat. Kalau beliau berdalilkan dengan ayat tersebut, dan ada celah dan ada sisi bagi beliau untuk mengamalkan ayat tersebut, tidak mengapa untuk memenuhi atau mengiyakan apa yang diucapkan oleh al-hakim dan penguasa. Akan tetapi beliau memiliki pendirian yang sangat kokoh, dan beliau menganggap ini adalah jihad. Sebagaimana mujahidun bersabar menghadapi tikaman pedang, tusukan tombak, barakallahu fikum, dan panah, dihadapi dengan kesabaran dan tidak boleh mundur walaupun nyawa ancamannya, Begitu pula yang diyakini oleh Imam Ahmad. Karena beliau sadar dan paham, apabila beliau berucap dan meyakini sebuah keyakinan, maka akan diikuti oleh umat. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau seandainya Al-Imam Ahmad tidak sabar dan mengikuti perkataan penguasa ketika itu, niscaya nah, kita akan meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, dan ini adalah keyakinan yang kufur. Dan itu terjadi pada diri Al-Imam Ahmad. Dan kesudahannya beliau mendapatkan kemenangan yang sangat besar, baik di dunia dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi beliau di akhirat. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi, "Walam yakun fil khulafa qablahu min Bani Umayyah wa Bani Al-Abbas khalifatun illa ala madhhab as-salaf wa minhaji." Tidak ada seorang pun dari para khalifah sebelum Al-Ma'mun, baik dari khilafah Bani Umayyah ataupun pada dinasti Abbasiyah, Abdullah Al-Ma'mun pada dinasti Abbasiyah. Tidak ada seorang pun dari mereka, melainkan mereka di atas manhaj salaf. Falamma wallal khilafah, ketika Abdullah Al-Ma'mun menjabat sebagai khalifah, maka para al-falasifah, para al-mu'tazilah berkumpul di sisi Abdullah Al-Ma'mun dan mempengaruhi beliau. Maka suatu ketika Abdullah Al-Ma'mun berangkat dengan pasukannya menuju daerah Tursus untuk berperang menghadapi tentara Romawi. Lalu beliau menulis surat kepada gubernur beliau yang berada di kota Baghdad yang bernama Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab. Yang mana dia memerintahkan kepada gubernur tersebut untuk mengajak umat manusia kepada sebuah keyakinan. Apa itu keyakinannya? Bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, dan ketika surat itu sampai kepadanya, kepada Ishaq bin Ibrahim, maka dia mengumpulkan para imam-imam ahlul hadis, para ulama ahlul hadis, dikumpulkan. Dan Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab ini mengajak mereka terhadap keyakinan tersebut, lalu mereka enggan. Satu pun dari mereka, para ulama tersebut, tidak mau meyakini seperti yang diserukan oleh Al-Ma'mun. Akan tetapi Ibu Ishaq bin Ibrahim mengancam mereka, dicambuk, akan dipukul, diputus bantuan, sehingga dengan terpaksa mayoritas para ulama tersebut mengiyakan ajakan dari Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab dengan terpaksa. Salah satunya adalah Yahya bin Ma'in, sahabat dari Al-Imam Ahmad yang suka melakukan rihlah bersama beliau. Wastamarra 'ala al-imtina' min dzalika al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Nuh An-Naisaburi. Berbeda dengan Al-Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh, mereka berdua tetap enggan untuk meyakini keyakinan tersebut. Akhirnya mereka berdua ditangkap dan diikat, dibawa di atas onta dalam keadaan terikat. Dibawa kemana? Dibawa menuju Abdullah Al-Ma'mun, yang di situ beliau bersama dengan pasukannya. Wa nazalu dunahu, ketika mendekati pasukan Abdullah Al-Ma'mun, rombongan ini istirahat sejenak. Tiba-tiba datang seorang pembantu menghadap Al-Imam Ahmad dalam keadaan menangis sambil mengusap air mata dengan bajunya, dengan ujung bajunya, barakallahu fikum, dan dia mengatakan, "Ya izzu alayya ya Aba Abdillah, Sungguh berat terasa bagiku keadaanmu ini, wahai Abu Abdullah. Annal ma'mun qad salla sayfan lam yasilhu lam yasilla qablahu dhalik. Qabla dhalik. Sungguh Abdullah al-Ma'mun telah menghunuskan pedang yang sebelumnya tidak pernah dia menghunuskan seperti itu. Wa annahu yuksimu biqarabatihi min Rasulillah. Dan bahwasannya dia bersumpah dengan kedekatan kekerabatan dia dengan Rasulullah, karena Khalifah Abbasiyah ini adalah barakallahu fikum keturunan dari Abdullah bin Abbas, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Na'am la illam tujibhu ilal qaul bi khalqil Qur'an la yaqtulannaka bidzalika sayf." Kalau seandainya engkau tidak mau menerima ajakan beliau untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka niscaya dia akan membunuhmu dengan pedangnya. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Apakah beliau takut dan mundur mendengar ancaman tersebut? Qala fajasa al-Imam Ahmad ala rukbatihi. Maka Imam Ahmad berlutut di atas na'am lututnya. Wa ramaqa bi tarfihi ila sama, lalu dia memandang ke langit dan mengucapkan sebuah doa. Sayyidi azza gharra hilmuka hadzal fajir hatta tajarra'a ala awliyaika bid-darbi wal qatl. Wahai Tuhanku, kata Imam Ahmad, sungguh kelemah lembutanmu telah menipu seorang yang durjana ini sampai-sampai dia lancang bersikap terhadap para walimu dengan memukul, menyiksa, dan bahkan membunuhnya. Allahumma fa in yakunil Qur'an kalamaka ghaira makhlukin fakfina mu'natahu. Ya Allah, jikalau Al-Qur'an ini adalah kalamullah, kalammu, bukan makhlukmu, na'am, maka cukupkan kami dengan kematiannya. Nah, didoakan bala, doa dari seorang yang terzalimi. Nah, ini doa Imam Ahmad. Qala faja'ahu musarih bi mautil ma'mun fi tsulutsil akhir minal lail. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika sepertiga malam terakhir, tiba-tiba datang orang sambil berteriak yang mengatakan bahwasanya Abdullah al-Ma'mun meninggal pada malam itu, langsung meninggal. Yang sebelumnya na'am al-Imam Ahmad berdoa dengan doa yang baru saja kita dengarkan tadi. Qala Ahmad fafarihna. Maka seketika al-Imam Ahmad bergembira. Dan tentunya beliau menganggap bahwasanya urusan selesai. Nam dedongkotnya sudah mati. Ternyata tidak. Posisi Al-Ma'mun langsung digantikan oleh Al-Mu'tasim. Karena dia sebagai waliul ahd. Sementara Nam Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah pada zaman itu, bergabung dengan Nam Khalifah Al-Mu'tasim. Dan ternyata urusannya tambah berat. Barakallahu fikum. Lalu Al-Imam Ahmad dikembalikan ke Baghdad. Tadinya kan dibawa na'am ke tempat pasukannya Ma'mun. Kemudian Ma'mun meninggal, dikembalikan lagi ke Baghdad. Na'am. Dengan apa? Naik perahu yang di situ banyak tawanan-tawanan perang bersama. Jadi ditahan, diibaratkan seperti tawanan perang. Nah, tentunya banyak sekali cobaan dan siksaan yang beliau terima. Ditambah lagi kaki-kaki mereka, nah, barakallahu fikum, diikat. Sampai-sampai Muhammad bin Nuh, temannya Imam Ahmad tadi yang bersama, ditangkap gara-gara tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, meninggal. Lalu Al-Imam Ahmad mensolatinya. Singkat cerita, beliau dibawa ke Baghdad, naam, dalam keadaan terikat dan dihadapkan kepada Al-Ma'mun. Dihadapkan kepada Al-Ma'mun. Dan tentunya terjadi munadharah. Munadharah, dialog antara beliau dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Mu'tasim. Dan mereka selalu tidak bisa membantah hujah yang diberikan oleh Imam Ahmad. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu dalun mudil kafir. Wahai Amirul Mukminin, ini Ahmad ini sesat dan menyesatkan, lagi kafir. Nah, perintahkan kepada saya untuk menyelesaikannya. Lalu beliau pun didudukkan di atas kursi. Nah, diberdirikan di atas kursi. Kemudian beliau dipukul dengan dua kali pukulan. Nah, dalam keadaan Al-Mu'tasim selalu mencaci maki Al-Imam Ahmad. Kata Allahu yadak, semoga Allah memutuskan tanganmu. Lalu datang orang yang kedua memukul beliau dengan dua kali pukulan. Kemudian datang lagi yang berikutnya, dipukul sampai berkali-kali. Fa'uhmiya alayya wa zahaba akli. Sampai saya pingsan, akal saya hilang. Naam. Kemudian setelah saya sadar, terus diajak untuk mengucapkan keyakinan yang diserukan oleh Al-Mu'tasim. Naam. Akan tetapi Al-Imam Ahmad enggan. Sampai-sampai mereka mengatakan, wahai hak, celaka engkau wahai Ahmad, di hadapanmu ada khalifah. Akan tetapi Al-Imam Ahmad tidak menggubrisnya. Terus dipukul. Naam. Beliau tetap tidak mau menjawab dan menerima. Nam terus dipukul sampai beberapa kali. Sampai hilang akal beliau. Yakni beliau tidak sadar. Nam. Sampai-sampai. Ada yang mengatakan, diriwayatkan bahwasanya pukulan tersebut kurang lebih. Nam. Ada yang mengatakan 30 lebih pukulan. Dan ada yang mengatakan 80 lebih pukulan. Dan semua pukulannya itu adalah dorban mubarrahan syadidan jiddan. Pukulan yang sangat berat dan sangat keras. Walamma raja ila manzili ja'al jarrah faqata'a lahman mayyitan min jasadi wa ja'ala yudawihi. Ketika beliau sudah dibebaskan, na'am, barakallahu fikum, dokter ahli bedah datang, na'am, ke rumah beliau untuk memotong daging-daging yang mati akibat pukulan tersebut. Nah, dokter ahli bedah pada zaman beliau memotong kulit-kulit atau daging-daging yang mati akibat pukulan tersebut. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau, dua ibu jari beliau mungkin patah atau bagaimana, selalu apabila cuaca dingin itu sangat menyakitkan beliau. Nah, dan apa yang beliau hadapi, barakallahu fikum, beliau maafkan orang-orang yang menghukum dan menyiksa beliau. Beliau maafkan, tetapi kecuali ahlul bid'ah. Nah, beliau selalu mengucapkan wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Selalu ayat ini beliau ucapkan, barakallahu fikum. Wa hakadha sabata al-Imam Ahmad rahimahullah 'alal haqq wa sabara 'ala sijni wad-darb wa lam ta'khudhu fillahi lawmata la'im. Demikianlah al-Imam Ahmad bersabar di atas al-haqq, barakallahu fikum. Naam, baik itu beliau bersabar ketika dipenjara, bersabar ketika disiksa, dan tidaklah memundurkan semangat beliau walaupun banyak sekali rintangan-rintangan yang ada di hadapan beliau. Di tengah-tengah beliau dipenjara dan disiksa, nah, barakallahu fikum, yang mana ada yang mengatakan bahwasanya beliau dipenjara 27 bulan, ada yang mengatakan 30 bulan lebih. Nah, 30 bulan lebih. Ada yang mengatakan sekitar 20-an, 6. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan lebih dari 30 bulan. Nah, pada masa-masa beliau di penjara, datang orang-orang kepada beliau untuk meminta fatwa. Ayo imam, kita keluar sekarang. Tidakkah engkau melihat betapa banyak orang-orang dipaksa, yakni keyakinan kesesatan tersebut bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, itu adalah menjadi keyakinan resmi pemerintah ketika itu. Dan bahkan menjadi kurikulum di setiap madrasah-madrasah dan masjid-masjid. Nah, wajib untuk diyakini keyakinan tersebut. Kalau tidak, disiksa. Nah, sampai dia mengaku. Penguasa sadar ketika itu, ini harus bisa mengakui. Karena kalau ini mengakui, maka akan diikuti oleh orang banyak. Nah, enggak langsung dibunuh, enggak. Mereka sadar tentang na'am barakallahu fikum wibawa yang dimiliki oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, pada masa beliau di penjara datang orang-orang kepada beliau dan mengatakan, mengajak untuk keluar, memberontak. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Nah, siksaan yang beliau terima. Nah, tidak ada barakallahu fikum sikap dendam dari beliau. Nah, beliau mengatakan ad-dima, ad-dima, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Maka akan banyak di sana mafsadah yang akan keluar akibatnya. Beliau memerintahkan kepada para mad'unya untuk bersabar. Rahimahullah al-imam Ahmad rahmatan wasi'atan. Ilahuna darsuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.